Sewul Haja. Iya. Saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Monggo Mas. Ada Bapak Bolang Wiranto, sekedar Ibu Murida. Murida. Dan yang lagi berbahagia, dan happy Ma wedding. Ada Mbak Erlin. Sekalian Mas sama Mas Gigi. Oke dah. Iya. Kalau mungkin artis yang berikut ini kita panggil. Dan iya, mungkin Sewul Haja bergegas melangkahkan kaki ke sini. Iya. Dan yang berikut ini tetap cantik, tetap rendah hati. Tetep rendah coba hati. Kita panggil sama-sama ada Tasya Rosmala New Palapa. Tegal, terima kasih. Kepada bro. Thank you. tepuk tangannya buat kedua mempelainya di sini, mana dulu dong semuanya. Keren, luar biasa. Sebelumnya Tasya mau ucapin terima kasih banyak.